bagaimana cara membantah syubhat orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasanya kami tidak melakukan kesyirikan disebabkan karena apa yang kita lakukan kepada orang-orang soleh adalah agar supaya mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membantah syubhatnya orang-orang musyrik yang beranggapan bahwasanya perbuatan mereka benar karena mengharapkan syafaat orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk temannya. Yasin, Hasan. Wallahu a'lam, itu ada jawabannya. Tunjuk temannya lagi. Hafid Balu, Hafid. Atau tunjuk temannya lagi, Fit. Hah? Noval, mana Noval? Hafal. Hah? Atau tunjuk temannya yang kira-kira tahu. Ceringak-ceringok. Hah? Eh? Andalahnya yang tahu terus. Ya, Yan. Total, Yan. Hah? Ayo Alfian. Jangan lama natapnya. Lupa. Tunjuk temannya. Bilal, ayolal. Nggak tahu. Tunjuk yang kira-kira tahu, jangan yang nggak tahu. Antum kemakan syubhat semua nanti ini. Mudah sekali jawabannya. Ayo tunjuk temannya. Jangan terpengaruh syubhat kawannya, ha? Siapa? Nafis. Hanafis apa Hafid? Nafis. Ya, mana Nafis? Nafis biasanya di situ duduknya. Di sini kah, di sini? Mana sih Nafis itu? Lihat dulu catatannya kah? Ayo Fis. Ada Nafis? Ada Nafis. Toi se selamat dia. Ayo tunjuk yang lain. Siapa? Fajar Buton. Ayo Fazal. Bagaimana cara membantah syubhat orang-orang musyrik yang mengatakan kita mengharapkan syafaat orang-orang soleh di sisi Allah? Itu yang kita lakukan. Terus, ya memang syafaat milik Allah, tapi mereka juga punya hak untuk memberikan syafaat. Mudah jawabannya itu. Jangan lihat lagi catatannya. Tunjuk temannya yang kira-kira tahu. Yusuf. Ayo Yusuf. Mana Yusuf? mana? Oh, kok bisanya antum ngeliat ke sana? Padahal dia di belakang antum. Atau kayak ilmu perasaannya si Bilal itu. Ayo so. Ya, apa dalilnya kecocokan ucapannya? Ya. Ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Kebalik ya kan? Wa yaquluna haula'i. Ya, san haula'i syufa'a'una 'indallah. Ya, fadhal. Sudah semuanya. Nah, itu dalilnya, bantahannya. Ucapan kalian dengan mereka sama dan tidak ada perbedaannya. Sekarang Bayu. Ayo Bayu, Yubay. Yang kita lakukan di sisi orang-orang musyrik hanya sekedar berdoa. Doa itu termasuk amalan soleh. Nah, sehingga saya tidak melakukan kesyirikan. Saya hanya sekedar berdoa meminta kepada orang-orang soleh. Yang kita lakukan di sisi mereka hanya sekedar berdoa meminta kepada orang-orang soleh. Masa kayak gitu syirik? Apa jawabannya? Gak tahu. Tunjuk yang kira-kira tahu. Ayo. Ayo Fakih, ayo Fakih. Betul Fakih. Kirain Fakih yang ini. Ya, habis itu Fakih yang ini. Fadal dul. Enggak tahu, tunjuk namanya. Yang di belakang antum. Radius 2 meter. Itu loh belakang antum itu, tunjuk lihat. Dari tadi saya lihat nunduk semua orangnya. Ahmad Ali. Antum nunjuk Ahmad Ali. Betul, Mat. Nunjuk masih sekelas kroco, enggak apa-apa. Ayo Mat, tunjuk temannya lagi. Siapa? Siapa namanya itu? Rosid, Esid. Enggak pernah berdiri. Tunjuk kakak kelas antum, kelas 2. Tahfid. Terserah siapa aja yang belum berdiri tadi. Hah? Fakih, Eki. Tadi yang kita lakukan hanya berdoa saja, masa doa itu syirik? Dalilnya apa? Naam, terus hadisnya? Yasan, doa wal ibadah. Ya khadal, duduk-duduk. Apalagi ya? Diam. Baik, sisanya untuk besok aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, mu'alif rahimahullah menyebutkan firman Allah di dalam surah Sad, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu ilah, satu Tuhan, satu sesembahan? Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ma'alif rahimahullah hendak menerangkan kepada kita bahwasanya apa yang diucapkan oleh mereka orang-orang musyrikun di zaman kita saat ini, ketika mereka mencela ahli tauhid dan menjumpai ahli tauhid adalah orang-orang yang terdepan memberikan peringatan kepada umat tentang perbuatan amalan mereka ternilai sebagai kesyirikan, memtahdzir, memberikan peringatan dari perbuatan tersebut dan bahayanya, maka orang-orang musyrikin para kuburiyun sangat membenci ahli tauhid dan sangat mengherankan apa yang disampaikan oleh dan sangat dan membuat heran apa yang disampaikan oleh ahli tauhid tersebut, sehingga apa yang diseru oleh orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini ketika mereka mencela ahli tauhid, ahli sunnah, pada hakikatnya sama persis dengan apa yang dikatakan oleh saudara-saudara mereka dari orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, ketika mereka merasa heran dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Ini menunjukkan demikian sangatnya ahli syirik pada zaman kita saat ini bergantung dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, bergantung dengan makam-makam mereka para wali, sehingga ketika diingatkan menyembah makam para wali adalah kesyirikan, maka heran-heran dengan ucapan tersebut. Nah, kita bacakan penjelasan ma'alif yang selanjutnya. Fa'idha arafta anna hadha yusammihi al-musyrikuna fi zamanina kabirul i'tiqad. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya perkara ini adalah perkara yang dinamai oleh orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini dengan kabirul i'tiqad, keyakinan yang besar yang harus dimiliki, dijalankan oleh setiap muslim. Nah, artinya seperti yang telah sering kita sebutkan bahwasanya mu'alif di dalam kitab ini membantah syubhatnya orang-orang musyrikin yang terfitnah dengan kuburan orang-orang saleh. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan tersebut adalah sebagai satu perbuatan yang harus dan wajib dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan mereka menamai perbuatan mereka menyembah para wali, orang-orang soleh sebagai satu keyakinan yang besar yang harus diyakini oleh setiap muslim. Waliyadzubillah. Padahal itu kesyirikan. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jal membalik hati-hati orang-orang musyrikin tersebut sehingga tidak bisa membedakan antara at-tauhid dengan syirik. Bahkan Allah balik penglihatan mereka. Mereka melihat tauhid sebagai kesyirikan, mereka melihat syirik sebagai tauhid yang mereka bela dan mereka ajarkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Waliyadzubillah. Naam. Sehingga kita melihat praktek menyembah kuburan-kuburan keramat, menyembah kuburan-kuburan para syekh, para wali, para kiai. Ini demikian marak dan menjamur di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan lebih parahnya, mereka meyakini ini sebagai satu konsekuensi yang harus mereka jalankan karena berhubungan dengan keyakinan besar yang harus mereka yakini. Wa huwa syirkul ladzi nazala fil Qur'an. Padahal apa yang mereka namai sebagai keyakinan yang besar tersebut adalah perbuatan kesyirikan yang Al-Qur'anul Karim turun mencela dan memberikan peringatan dari perbuatan tersebut. Al-Qur'an datang dalam keadaan mencela perbuatan tersebut. Nah, namun subhanallah, dari beberapa syubhat yang kemarin telah kita bacakan nampak jelas bahwasanya orang-orang musyrikin, para penyembah, orang-orang saleh yang telah meninggal dunia tersebut berkeinginan untuk membedakan ibadah menyembah orang saleh berbeda dengan ibadah menyembah dengan patung, pohon, batu dan yang semisalnya. Naam. Padahal Al-Qur'an turun dan mengecam praktek-praktek perbuatan tersebut dan ternilai sebagai kesyirikan. Wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia disebabkan karena hal tersebut. Mereka tidak mau memberikan ibadahnya hanya untuk Allah sehingga diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih terfitnah dengan Lata Uzza, sehingga Lata Manat Uzza, sehingga diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga peperangan antara Rasul dengan orang-orang musyrikin adalah berhubungan dengan tauhid yang tidak mau mereka jalankan, yang tidak mau mereka wujudkan. Fa'lam anna syirkal awwalin akhaffu min syirki ahli zamanina bi amrayni. Kemudian mu'alif rahimahullah mengingatkan, ketahuilah bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrikin di generasi terdahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ringan dibandingkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang ada di zaman kita saat ini, kata beliau rahimahullah. Naam. Walaupun ringan dan parahnya tidak kemudian membedakan adanya azab pada masing-masing mereka. Orang yang melakukan kesyirikan dengan satu kesyirikan, azabnya sama dengan orang yang melakukan kesyirikan secara terus-menerus. Yang menjadi nilai dari amalan adalah syiriknya. Walaupun satu kali dia melakukan kesyirikan tersebut dan tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal di atas satu kesyirikan yang dia amalkan, akan menyebabkan dia binasa. Naam. Tidak mendapatkan keberuntungan untuk selama-lamanya. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, artinya kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan seorang yang melakukan kezaliman atau kesyirikan, dia adalah orang-orang yang tidak beruntung karena tidak mendapatkan keamanan dan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan, ahaduhuma, yang pertama, annal awwalin la yushrikuna wa la yad'una al malaikata wal awliya'a wal awthana ma'allahi illa fir raha. Orang-orang musyrikin di generasi awal Islam ini, mereka tidak melakukan kesyirikan, tidak berdoa kepada malaikat, tidak berdoa menyebut nama para wali dan berhala-berhala mereka bersama Allah, kecuali ketika illa firraha, kecuali ketika dalam keadaan lapang, raha. Artinya mereka melakukan kesyirikan hanya pada saat lapang saja, tidak dalam kondisi genting, tidak dalam kondisi tertimpa bahaya yang mengancam nyawanya. Wa amma syiddah, adapun kondisi ketika mereka dalam keadaan genting, syiddah, fayukhlisuna lillahi du'a, mereka mengikhlaskan untuk Allah doa-doa mereka. Ini kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang musyrikin yang bersama dengan mereka, dan ayat-ayat Al-Quran turun mencela perbuatan-perbuatan mereka, dan sebab mereka diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesyirikan mereka ternyata hanya mereka lakukan ketika dalam keadaan lapang saja, adapun dalam keadaan genting mereka meninggalkan kesyirikannya. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an menamai dan menyebut perbuatan mereka sebagai kesyirikan. Karena itulah arti dari syirik, dengan melihat dan mengkaca perbuatan orang-orang musyrikin generasi awal Islam tersebut yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah dimaknakan dengan makna da'watu ghairillahi ma'ahu. Seseorang berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kita kepada sejarah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa kepada Allah ketika syiddah, ketika dalam kondisi genting. Namun ketika dalam kondisi lapang, mereka menyekutukan Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari syirik, dengan melihat dan mengkaca praktek perbuatan orang-orang musyrikin al-awwalin, generasi terdahulu. Dalil yang menyebutkan bahwasanya mereka melakukan kesyirikan dalam kondisi lapang adapun dalam kondisi genting mereka mengikhlaskan doa mereka untuk Allah adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-67. Wa idza massakumu dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ila al barri a'radtum wa kana al insanu kafura. Dan apabila kalian tertimpa kemadharatan di lautan, maka hilanglah seluruh apa yang kalian doa, apa yang kalian berdoa meminta kepada mereka kecuali hanya kepada Allah. Maka hilanglah semua tuhan-tuhan yang mereka dahulu berdoa untuk tuhan-tuhan tersebut, kecuali yang tersisa adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisan mereka. Falamma najjakum ilal barri, ketika Allah selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian kembali berpaling. Wa kana al-insanu kafura, dan bahwasanya manusia adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur. Ketika Allah selamatkan, dia membalas nikmat Allah dengan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama yang beliau sebutkan. Dengan dasar ini, kesyirikan generasi terdahulu lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Wa qawluhu, dan firman Allah Azza wa Jalla, qul ara'aytum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Dalil yang menyebutkan tentang hal ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk pula dalilnya adalah surat Al-An'am ayat yang ke-40 hingga 41. Allah berfirman, Qul ara'aitum, katakanlah bagaimana pandangan kalian. In atakum azabullah, apabila azab Allah datang kepada kalian atau datang kepada kalian as-sa'ah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang kalian berdoa menyebut namanya kalau semisal kalian adalah orang-orang yang jujur. Ini Allah ingatkan bahwasanya yang demikian tidak terjadi pada mereka. Yang mereka lakukan justru sebaliknya, yang mereka doai hanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah, mereka lupakan. Bal iyyahu tad'un, bahkan hanya kepada Allah ketika itu kalian hanya berdoa menyebut namanya. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Dan bila Allah, dan kemudian Allah azza wa jalla menghilangkan sesuatu yang kalian berdoa dengannya apabila Allah azza wa jalla menghendakinya, dan kalian melupakan apa yang kalian sekutukan tersebut. Ini ayat sebagai dalil bukti bahwasanya orang-orang musyrikin ketika dalam kondisi genting yang mereka minta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertauhid, memberikan ibadah hanya untuk Allah. Namun ketika dalam kondisi syiddah genting saja. Wa qaluhu ta'ala wa idza masal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Dan apabila manusia tertimpa kemadharatan, maka dia hanya berdoa menyebut nama Rabbnya, yaitu Allah, kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada firman Allah, tamatta' bikufrika qalilan innaka min ashabin nar. Bergembiralah dengan kekafiran kalian sebentar saja waktunya. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu termasuk dari ashabin nar. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin ketika tertimpa kemadharatan, mereka berdoa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala dalam surah Luqman ayat yang ke-32, wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila tertimpa kepada mereka gelombang seperti halnya awan yang besar, da'awullaha mukhlisina lahuddin, kalian berdoa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Falaman najakum ilal bar, falaman najakum ilal bar idzahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Nah, berbeda hanya dengan keadaan orang-orang musyrikin di zaman kita saat ini. Ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi genting, yang mereka ingat adalah nama-nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita melihat orang-orang musyrikin tersebut ketika dalam kondisi genting, kesyirikan mereka semakin bertambah parah. Nah, dan semakin menjadi-jadi wal'iyadzubillah. Ini perbedaan pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Sekarang kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Fa idza arafta, apabila kamu telah mengetahui. Yani maksudnya adalah alimta ma'na al-ibadah, kamu telah mengetahui arti dari ibadah. Wa anna ma 'alaihi ulaika al-musyrikuna fi zamanihi, dan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tersebut pada zamannya, huwa ma kana al-musyrikuna 'alaihi fi 'ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sama persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi kesamaannya mereka mengharap dengan orang-orang soleh yang mereka sembah adalah syafaatnya, sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka berharap agar supaya orang-orang soleh tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan mereka mengatakan kita tidak menyembah orang-orang soleh, yang kita harapkan adalah agar supaya mereka mendekatkan kita dengan Allah, sama persis dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan ketika diperintahkan untuk memberikan ibadah hanya untuk Allah, kita ingatkan kepada mereka untuk meninggalkan ketergantungan mereka kepada kuburan para wali, orang-orang saleh. Kita ingatkan mereka untuk meninggalkannya, dan kita sebutkan perbuatan mereka sebagai kesyirikan. Mereka heran, sama persis dengan yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mendakwahi mereka untuk beribadah hanya untuk Allah, memberikan doa hanya untuk Allah. Ia mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab." Naam. Nah, beliau menyebutkan, apabila engkau telah mengetahui fenomena kesamaan ini, arafta anna syirka haula a'zam min syirki alladziina qatalahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mengetahui bahwasanya kesyirikan orang-orang musyrikin ini jauh lebih besar, lebih parah dibandingkan kesyirikan orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belum menyebutkan min wajhain, yang demikian melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama sebagai penjelasan dari apa yang diuraikan oleh ma'alif rahimahullah, anna ha'ula yushrikuna billahi fi syiddati warraha. Orang-orang musyrikin zaman kita, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah ketika dalam kondisi genting dan ketika dalam kondisi lapang. Tidak ada perbedaan antara dua keadaan tersebut. Nah, seorang yang punya usaha, kemudian ternyata ketika dia hendak memulai usahanya, dia mendatangi kuburan seorang wali. Dia berdoa, meminta bantuan kepada sang wali yang telah meninggal dunia tersebut, agar supaya dagangannya nantinya mendapatkan berkah. Nah, falhasil dia jalankan bisnisnya. Selang berapa lama, akhirnya Allah Azza wa Jalla menakdirkan dengan kehendaknya usahanya tersebut mengalami kebangkrutan. Maka kita melihat orang ini bukannya sadar kembali kepada Allah, berdoa hanya menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan dia mendatangi kuburan seorang wali yang lainnya. Bisa jadi pada dirinya tersebut timbul adanya keraguan-raguan, barangkali saja dia kurang khusyuk ketika sebelumnya berdoa kepada sang wali, ataukah mungkin kurang sempurna persyaratannya sehingga dia ingin melengkapinya. Jadilah dia melakukan kesyirikan pada dua keadaan, fi syiddah wa fir raha. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ketika muncul bencana, kita melihat banyak para paranormal yang mulai berakting, kemudian menyampaikan berbagai macam argumen-argumen mereka, memberikan anjuran kepada masyarakat yang tertimpa bencana di satu tempat untuk melakukan demikian dan demikian. Nah, ini terlihat jelas. Wa amal musyrikun alladzina ba'atha fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang-orang musyrikin yang di tengah-tengah mereka bu'itha, diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama yusyrikuna fir raha, mereka melakukan kesyirikan hanya pada saat lapang saja. wa yukhlisuna fi halis syiddah, ketika dalam kondisi genting mereka mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah al-ayah. Fakanu idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Maka dahulu keadaan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berada di lautan, mereka berada di kapal yang ada di tengah laut, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah. La yad'una ghairahu, tidak berdoa dengan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yas'aluna siwah, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Thumma idza anjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kemudian ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Aw fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, ataukah sebagian kelompok dari mereka dengan Rabb-nya mereka melakukan kesyirikan. Wa hadza huwa wajhun, dan inilah sisi perbedaan yang pertama yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan mereka lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang-orang musyrik di zaman kita saat ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan ta'liq, ketika beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am, qul ara'aytum in ataakum 'adzabullahi wa atatkumus sa'ah, sampai dengan akhirnya. Wa hadhihi aydhan tadullu 'ala annahum kanu yusyrikuna fi halir rukha. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Rasul melakukan kesyirikan dalam keadaan rukha, tenang, tidak tertimpa musibah. Wa annahum idza atahum 'adzabun aw atathum as-sa'ah, namun ketika mereka tertimpa satu azab atau datang kepada mereka sa'ah, fa innahum la yad'una ghairallah, mereka tidak berdoa kecuali dengan nama Allah. Kama qala ta'ala bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Ini jelas menunjukkan perbuatan mereka demikian. Fahum fi hadhil hal yansawna ma yusyrikun, maka dalam keadaan genting ini mereka melupakan perbuatan yang dahulunya mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yad'una siwallahi azza wa jal, tidaklah berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat wa idza masal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-8. Wa hadhihi aydhan kal ayatainil lataini qablaha. Ayat ini juga sama persis pentafsirannya dengan dua ayat yang sebelumnya. Tadullu 'ala anna al-insana idza massahu ad-durru da'a rabbahu muniban ilaih, menunjukkan bahwasanya manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman, ketika tertimpa kemadharatan mereka berdoa kepada Rabb-nya, kembali kepada-Nya. Walakinnahu idza khawalahu ni'matan minhu, namun ketika Allah rubah, Allah berikan kenikmatan kepada-Nya, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu, mereka melupakan apa yang sebelumnya mereka berdoa ketika dalam kondisi genting, tidak kembali berdoa kepada Allah. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi, mereka menjadikan untuk Allah adanya tandingan-tandingan untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa yusyriku fi halir rakha wa yukhlisu fi halish shiddah, mereka melakukan kesyirikan dalam kondisi raha, lapang, dan mengikhlaskan doa dalam kondisi genting. Nah, sehingga keterangannya persis sama dengan yang tadi kita sebutkan. Adapun dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin dalam surah Luqman ayat yang ke-32. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan hadhihi aydhan kal ayatis sabiqah. Ayat ini juga sama persis dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ala anna haula'il musyrikin innama yusyrikuna billahi fi halir raha, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman Rasul mereka melakukan kesyirikan dalam kondisi lapang saja. Amma fi hali syiddah fayalja'una lillahi wahda, adapun dalam kondisi genting mereka hanya bergantung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullah.